ngantuk-ngantuk. Tuh ngantuk-ngantuk-ngantuk. Tuh ngantuk-ngantuk-ngantuk. Tuh ngantuk-ngantuk-ngantuk. Ngantuk. Moto priyap-priyap ora iso ngempet. Opo jenenge lopukan ngantuk. Sepurane jingle iki ora matuk. Mergo sing nyanyi wis padha ngantuk. Sami mawon kabeh wis ngantuk. Jingle iki pancene jan cuoco. Maafkanlah kami untuk santri putri. Gara-gara pinter ngaji kami sampai naruh hati. Muka kelak kau jadi jodoh kami. I'm sorry. وسلم الصلاة حنت روحي إلى